dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 190. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah jelaskan bahwa bab ini diberikan terjemahan oleh penerjemah untuk membantu kita, yaitu memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Kemudian kita sudah jelaskan juga bab ini masih membicarakan penyimpangan dari tauhid kepada kesyirikan disebabkan karena ucapan, yaitu mengucapkan nama yang dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa ayat yang dibawakan oleh penulis sebagai bab ini akan terasa jelas apabila kita membaca ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-189 dari surat Al-A'raf, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Thumma falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minash syakirin." Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 189 ini bahwa ketika Allah berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta. Dan mengimani Allah Maha Pencipta adalah keimanan yang sangat penting, terutama di zaman sekarang. Seperti zaman yang penuh dengan syubhat ini, orang-orang yang tidak bertuhan menyebarkan syubhatnya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Maka kita jawab, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Kemudian kita sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Satu jiwa yang dimaksud di sini bisa satu jiwa, yaitu kepada Adam alaihi salam, atau satu jiwa maksudnya adalah jenis manusia. Kemudian sudah saya jelaskan bahwa ayat ini, Al-A'raf ayat 189, erat kaitannya dengan surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21, yaitu tentang pernikahan. Dan di situ terdapat faedah yang sudah saya jelaskan bahwa termasuk nikmat Allah terhadap kita manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan bagi kita adalah dari jenis manusia. Dari jenis manusia. Kalau seandainya pasangannya bukan dari jenis manusia, baik itu dari jenis jin ataupun hewan, maka niscaya sulit akan terjadi ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Maka di sini terdapat tafsiran, baik itu dari Adam alaihissalam, kemudian dan kami jadikan dari satu jiwa tersebut pasangannya, baik itu Hawa ataupun penafsiran yang lain bahwa itu adalah jenis manusia. Dan kemudian diciptakan dari jenis manusia laki-laki, yaitu dari tulang rusuknya, jenis manusia perempuan sebagai pasangannya. Kemudian sudah kita jelaskan juga bahwa tujuan berkeluarga adalah mendapatkan ketenangan, ketenteraman di dunia dan di akhirat. Dan semestinya apabila mempunyai istri satu, maka dia akan mendapatkan ketenangan tersebut. Lebih lagi kalau seandainya istrinya 2, 3, atau 4. Ya. Kemudian sudah kita jelaskan, falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa dari satu jiwa itu maksudnya adalah Adam alaihi salam, maka yang dimaksud di sini, maka setelah dicampurinya, Maksudnya Adam alaihissalam mencampuri Hawa alaihissalam. Dan sudah saya jelaskan bahwa kata-kata taghasyaha di situ maksudnya adalah bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an sering memakai bahasa-bahasa kiasan dalam perkara-perkara yang tabu, yang tidak cocok disebutkan secara vulgar. Meskipun boleh pada saat-saat yang diperlukan, diperbolehkan. Seperti hadis Rasul, man massa dzakarahu falyatawadha. Siapa yang mengusap zakarnya, disebutkan secara vulgar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu kesempatan jika memang diperlukan untuk vulgar, maka boleh diperlukan, akan disebutkan. Akan tetapi secara umum bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa wahyu senantiasa dengan bahasa kiasan. Dan ini patut kita contoh. Lalu setelah dicampuri hamalat hamlan khafifan famarrat bi, maka Hawa alaihissalam pun kemudian hamil. Hamil yang asalnya ringan, kemudian terus berlalu. Falamma athqalat, ketika hamilnya membesar, ini menunjukkan bahwasanya kita lebih berbakti kepada ibu dibandingkan kepada bapak, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lebih sulitnya seorang ibu mengandung, melahirkan dan menyusui serta merawat anak-anaknya, maka pantas kedudukan ibu didahulukan dibandingkan kedudukan bapak di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan 3:1. Ya, 3 kali lipat ibu, baru 1 bapak. Kemudian setelah itu kita sampai di situ pada pertemuan sebelumnya. Da'awallaha rabbahuma. Yang artinya kedua-duanya berdoa kepada Allah, Rabb mereka berdua. Di sini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Allah rabbahuma. Di situ menggabungkan dua hal, yaitu apa? Tauhid. Siapa masih ingat? Uluhiyah Allah, rabbahuma tauhid rububiyah. Dan dua kaedah yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau mengulang? Angkat tangan. Dua kaedah tentang tauhid uluhiyah berkaitan dengan tauhid rububiyah. Nah, silakan. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Apa artinya? Angkat tangan yang menjawab. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Nah. Ya. Siapa yang meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta, Pengatur dan Kuasa, maka harus memberikan peribadahannya hanya kepada Allah. Barang siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka pasti dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, isti'anah, istighasah, isti'adah hanya kepada Allah jalla fi'ulah. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Dalam bahasa Arabnya, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Kaidah yang kedua, nah, siapa yang mau menyebutkan? Yang berkaitan dengan itu, kebalikan darinya. Nah, angkat tangannya. Selain yang sudah dua tadi. Nah. Tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Siapa yang bisa menjelaskan? Tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Nah. Selain antum. Yang salah tidak disuruh pusam. Nah, ada yang mau nyoba? Ibu-ibu ada mic-nya enggak? Ada. Ibu-ibu ada yang nyoba? Enggak ada? Baik. Siapa mau nyoba? tauhid uluhiyah, mencakup tauhidur rububiyah. Dalam bahasa Arabnya, tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidur rububiyah. Nah, angkat tangan. Siapa yang beribadah kepada Allah wajib meyakini bahwa yang mengatur mencipta hanya Allah. Bukan wajib, bukan. Siapa yang beribadah kepada Allah maka secara tidak langsung, nah gitu dia. Secara tidak langsung dia meyakini Allah lah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Saya beri contoh, ketika saya berdoa, ya Allah. Ini saya sedang melakukan tauhid apa? Uluhiyah. Beribadah kepada Allah. Ya Allah. Maka pada saat yang bersamaan, saya juga meyakini apa? Allah yang mengabulkan doa saya, mengatur, mencipta, berkuasa. Itu maksudnya. Paham ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Sampai di sini pada pertemuan sebelumnya. Lain ataitana salihan ja'ala lanakunanna minasyakirin. Yang artinya, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh. Saleh di sini maksudnya adalah baik khilqatan, baik fisiknya. Saleh di sini baik fisiknya. Bukan hanya sekedar saleh sifatnya. Tetapi yang disaleh di dalam ayat ini adalah baik fisiknya. Karena Adam dan Hawa alaihimassalam, mereka melakukan hubungan badan, lahir anaknya mati. Melakukan hubungan badan lagi, lahir anaknya mati. Maka barulah mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan kepada kami anak yang saleh. Saleh di sini berarti bukan saleh sifat, tetapi saleh apa? Fisik. Saleh fisik itu, saleh itu artinya baik. Baik fisiknya, hidup dia sehat, tidak ada cacat, penyakit, dan semisalnya. Maka perhatikan, di sini ya, jika engkau memberikan kepada kami anak yang sempurna, lanakunanna minasyakir. Ini janji mereka. Sungguh kami akan benar-benar termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur, di dalamnya ada tauhid. Saya ulangi, bersyukur di dalamnya ada tauhid. Makanya syaitan, salah satu target operasi penyesatannya terhadap manusia, menjadikan manusia tidak bersyukur. Karena ketika dia tidak bersyukur, berarti dia tidak bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Tsumma لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ." Kemudian, sungguh aku akan benar-benar datangi mereka, ganggu mereka dari depan. Ini janji iblis kepada Allah. Dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau, ya Allah, tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa menjadi target operasi penyesatan iblis? Manusia adalah menjadi orang yang tidak bersyukur. Karena di balik tauhid, di balik syukur ada apa tadi? Tauhid. Bagaimana kalau di balik syukur ada tauhid? Ketika dia bersyukur, maka dia melihat dulu nikmat yang ada pada dirinya. Nikmat. Oh, ini ada nikmat. Setelah dia melihat nikmat, dia berarti harus melihat pemberi nikmat. Ini nikmat dari mana? Tangan, kaki, mata, hidung. Ini dari mana? Pasti dari Allah. Maka di balik tauhid, di balik syukur ada tauhid. Ketika dia tahu sang pemberi nikmat, maka dia gunakan nikmat tersebut hanya untuk taat kepada Allah. Itulah tauhid. Makanya di sini para ikhwah, lanakunanna minasyakirin. Sungguh, jika engkau ya Allah memberikan kepada kami anak yang baik, yang sehat, tidak mati, sungguh kami akan benar-benar termasuk orang yang bersyukur. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Baru kita kepada kitab kita. Lihat, tatkala Allah memberikan kepada keduanya. Kembali ke permasalahan tadi. Keduanya kembali kepada siapa? Keduanya, Adam dan Hawa menurut salah satu tafsiran. Tafsiran yang lain, maksud keduanya adalah apa? Jenis laki-laki dan perempuan. Ya, ingat itu baik-baik. Karena kalau seandainya kita katakan, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau seandainya kita katakan, dia yang berdua itu adalah Adam dan Hawa, kemudian nanti keluar anak, anaknya diberi nama Abdul Haris, Haris itu adalah anak iblis, berarti di sini Adam dan Hawa taat kepada siapa? Iblis. Di situ letak tercelaknya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Tetapi kalau kita katakan keduanya di sini maksudnya adalah siapa? Manusia laki-laki dan perempuan. Tatkala Allah memberi kepada keduanya, manusia laki-laki dan perempuan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Bahwa keduanya di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah itu catat tafsiran-tafsiran itu, jangan bengong. Tafsiran yang pertama, keduanya apa maksudnya? Adam dan Hawa. Tafsiran yang kedua maksudnya apa? Jenis manusia laki-laki dan perempuan. Tafsiran yang ketiga maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani. Itu dia. Ya. Baik. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna. Lihat kata-kata sempurna. Salihan di sini terjemahkan dengan kata sempurna. Maksudnya adalah saleh, sempurna badan. Ya, sempurna badan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsiri sempurna agama. Sempurna badan. Ada yang menafsiri sempurna agama. Maksudnya apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yunassirani wa yumajjisani wa yuhawwidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia kaum Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka setiap bayi yang terlahir dari rahim ibunya, baik ibunya itu Nasraniyah, Yahudiyah, Majusiyah, wanita Yahudi, wanita Nasrani ataupun wanita penyembah api, maka bayi yang terlahir menurut agama Islam dia dilahirkan dalam keadaan suci di atas fitrahnya. Ya. Maka sempurna di sini bisa dua macam. Sempurna badannya tidak cacat, sehat, dan yang kedua sempurna agamanya. Ya, sempurna agamanya. Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka keduanya. Nya kembali kepada siapa? Keduanya. Hah? Hah? Sesuai dengan berapa tafsir tadi? Tiga. Yang pertama, Adam dan Hawa. Yang kedua, manusia laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, Yahudi dan Nasrani. Baik. Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak. Nah, ini yang menjadi, kalau kita tafsirkan, maka keduanya, Adam dan Hawa, menjadikan sekutu bagi Allah. Ini kan, ya, mustahil Nabi Adam dan Hawa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustahil Nabi Adam dan Hawa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi meskipun mustahil, kita merujuk kepada penafsiran para ulama terdahulu. Di antaranya yaitu para ulama tafsir Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat. Kemudian murid-muridnya Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, ya. Ini murid-muridnya Abdullah bin Abbas pun menafsiri seperti itu, bahwa keduanya yang melakukan menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu adalah Adam dan Hawa. Ya, dengan cara bagaimana? Mereka menamai anak tersebut dengan nama anak Abdul Harith. Yang mana Al-Harith adalah anak nama dari Iblis. Ya, nama dari Iblis. Maka tidak boleh sebagaimana yang ditafsiri oleh sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Al-Harith min asma Iblis. Haris adalah dari nama Iblis. Tidak boleh dinamai anak dengannya. Nanti saya akan jelaskan itu lebih dalam. Dan juga seperti misalkan Imam Qatadah As-Suddi. Ini juga menafsiri bahwa keduanya di sini adalah Adam dan Hawa. Kemudian juga banyak sekali para ulama-ulama tafsir. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ini. Karena ini pendapat ulama tafsir. Meskipun Imam Ibnu Katsir tidak setuju. Beliau mengatakan wa ka'anna asluhu wallahu a'lam ma'khudun min ahli al-kitab. Bahwa cerita itu diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah dari kitab-kitab Israel. Kitab-kitab kaum Yahudi, kaum Nasrani. Bahwa keduanya, yang dimaksud keduanya adalah Adam dan Hawa, kisah itu diambil dari siapa? Dari kitab kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, kitab-kitab yang tersebar di tengah mereka. Tetapi wallahu alam, pendapatnya kuat. Ini pendapat ulama tafsir. Maka saya sampai dari pekan yang lalu sampai pekan ini masih menguatkan pendapat bahwa itu adalah yang keduanya adalah Adam dan Hawa alaihissalam. Sedangkan yang berpendapat bahwa itu bukan Adam dan Hawa seperti Al-Hasan Al-Basri. Beliau berpendapat itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani pantas memang melakukan kesyirikan. Mereka menjadikan anak mereka Yahudi dan Nasrani. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Mereka kedua, maka keduanya menjadikan sekutu. Keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepada keduanya tersebut. Ini anak. Misalkan ini Adam Hawa, ada anaknya. Mereka menjadikan untuk Allah sekutu tentang anak ini. Itu maksudnya. Oleh Allah, mereka jadikan sekutu tentang anak ini. Dengan cara menamai anak ini dengan nama yang tidak cocok, yang tidak sesuai. Yang akhirnya dengan nama tersebut seakan-akan Allah mempunyai sekutu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallah. Fata'alallah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah. Ta'ala di sini maha tinggi. Dan Allah maha tinggi secara zat dan secara kekuasaan. Zat Allah maha tinggi, kekuasaan Allah pun maha tinggi. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan salah satu permasalahan akidah yang sering dibicarakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, adalah masalah sifatul ulu, sifat maha tingginya Allah Jalla fi'ula. Sifat maha tingginya Allah Jalla fi'ula. Dan ini adalah keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maha tinggi di atas langit. Dan keyakinan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Allah maha tinggi di atas langit. Mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Artinya biarkan ayat tersebut yang menyebutkan Allah maha tinggi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tanpa harus membagaimanakan. Dan ini keyakinan para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in. Dan ini keyakinan, dan ini ijma' ulama salaf. Bahwa Allah maha tinggi. Konsensus ulama salaf. Allah maha tinggi di atas langit. Ya. Berarti siapa yang menyelisihi Pendapat ini berarti dia menyelisih ijma'nya ulama salaf. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan ini keyakinannya imam yang empat. Dari mulai Imam Nu'man ibn Sabit, Imam Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Imam Malik, kemudian Muhammad ibn Idris, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Siapa yang menyelisih bahwa, menyatakan bahwasanya Allah tidak di atas langit, maka dia menyelisih ijma' para ulama salaf dan ijma' para imam mu'tabar. Dan tidak ada keraguan atas itu. Jangan tertipu dengan retorika. Ini keyakinan dari Nabi dan para sahabatnya. Jangan tertipu dengan retorika. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah atas dari apa yang mereka persekutukan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, Qala ibnu Hazmin. Ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi Amr wa 'abdil Ka'bah wa ma ashbaha dhalik hasha 'Abdul Muttalib. Artinya Ibnu Hazm mengatakan, siapa itu Ibnu Hazm rahimahullah? Ibnu Hazm, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah nama aslinya Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Qurtubi. Qurtubi itu dari Qurtubah. Qurtubah bahasa Indonesia Cordoba. Cordoba Spanyol. Spanyol Andalus. Ya, berarti berasal dari Spanyol. Alimul Andalus. Beliau adalah seorang alim dari Andalus, yaitu Spanyol. Dan beliau wafat pada tahun 456 Hijriah. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Ada sedikit yang ingin saya ceritakan tentang Ibnu Hazm ini. Beliau terkenal dengan panggilan Ibnu Hazm. Nama aslinya Ali bin Ahmad tadi. Kunyahnya Abu Muhammad. Tapi terkenal dengan panggilan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah termasuk dari ulama besar. Para termasuk dari Hafiz Al-Hafiz, Hafiz Hadis. Kemudian termasuk orang yang mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikutinya. Kemudian beliau juga orang yang semangat untuk memberantas bid'ah dan pelaku-pelakunya. Tetapi beliau terkena di dalam hatinya ada semacam pokok ilmu filsafat. Kemudian ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu yang lebih mendahulukan akal, rasio, logika dibandingkan dalil syar'i. Karena lingkungan beliau. Akhirnya beliau di dalam permasalahan tauhid asma wa sifat maka menyimpang. Permasalahan tauhid asma wa sifat beliau menyimpang, yaitu meniadakan atau menyimpang dalam artian meniadakan sedikit dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-kamal aziz, kata para ulama. Yaitu kesempurnaan itu jarang ada. Bahkan tidak ada. La kamal ya'ballah illa al-kamalillah. Allah menolak kesempurnaan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah seorang alim bernama Ibnu Hazm, Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. Dan dijelaskan oleh para ulama, saya berbicara seperti ini bukan berani terhadap para ulama, akan tetapi ini penjelasan dari para ulama. Di antaranya yang menjelaskan adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Imam Ibn Katsir. Bahkan Imam Ibn Katsir mengatakan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kana katsirul waqi'ah fil ulama bilisanihi wa qalamihi. Beliau senantiasa banyak mencela para ulama dengan lisannya dan tulisannya. Fa awrasahu dzalika hiqdan fi qulubi ahli zamani. Maka yang menyebabkan itu disebabkan oleh karena itulah ulama-ulama di zamannya banyak yang tidak suka kepada beliau. Wa mazalu bihi hatta baghadhuhu ila mulukihim. Dan masih saja seperti itu orang-orang di zaman beliau sampai memurkai beliau. Fatarraduhu an biladihi. Dan beliau diusir dari negerinya. Hatta kanat wafatu fi qaryatihi. Maka sampai beliau meninggal di sebuah desa kecil saja. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al-kamalillah. Wa ya'ballah illa an yakunalah. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menolak kesempurnaan kecuali hanya miliknya. Ini sedikit tentang Ibnu Hazm, biar antum tahu. Ibnu Hazm ada pembicaraan dibicarakan oleh para ulama di dalamnya. Baik. Ibnu Hazm mengatakan, para ulama dan beliau mempunyai kitab. Ya, kitabnya Al-Muhalla. Dan salah satu hal yang menarik dari Ibnu Hazm adalah beliau bermadzhab zahiri. Zahiri itu memahami ayat atau hadis secara lahiriah. Dan beliau menolak sama sekali qiyas. Jadi qiyas tidak termasuk dalam sandaran hukum dalam Islam menurut beliau. yang dalam sandaran hukum menurut beliau hanya Al-Quran dan hadis serta ijma. Qiyas tidak masuk. Ya, ini pendapat beliau rahimahullah. Ibnu Hazm mengatakan para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ulama sepakat. Kata-kata sepakat menunjukkan kepada konsensus. Dan perlu diperhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata sepakat ijma artinya adalah ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da fi mas'alatin min masailiddin ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesepakatan ahli ijtihad dari ulama umat Islam dalam salah satu permasalahan dari permasalahan fikih sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata-kata sepakat, para ulama telah sepakat, berarti berijma. Apa itu ijma tadi? Kesepakatan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan oleh seluruh umat Islam. Tapi Imam Ahmad mengatakan kesepakatan atau ijma sulit setelah zamannya para sahabat. Nah, itu antum harus catat penting. Kesepakatan atau ijma sulit terjadi setelah zamannya para sahabat. Seperti sekarang misalkan ada orang yang mengatakan ini ijma ulama Indonesia. Nah, ini tidak benar. Karena ijma itu harus seluruh dunia dan itu muta'adzir, sulit. Sulit terjadi di zaman setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ijma setelah para sahabat. Karena sulit terjadi. Ya. Ini ijma. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Para ulama telah sepakat berijma mengharamkan. Haram berarti dilarang dengan keras. Siapa yang melakukannya diancam dengan siksa. Mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Seperti Abdu Amr. Yang benar itu Abdu Amr. Karena matannya Abdu Amr bukan Umar. Abdu Amr. Ya. Artinya hamba Amr. Abdul Ka'bah. Artinya budak Ka'bah. Ini tidak benar. Ini haram hukumnya. Ya. Contoh yang lain lagi. Abdul Qamar. Nah, ada Abdul Qamar namanya sini? Nah, itu haram hukumnya. Bernama dengan itu. Dan yang semisalnya kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berarti budaknya Al-Muttalib. Taib. Ini siapa Abdul Muttalib ini? Sebelumnya, saya ingin mengingatkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Abdul Muttalib itu adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Fihir di sini adalah Quraisy. Fihir di sini adalah Quraisy. Kita catat biar mudah. Siapa tadi? Saya ulangi untuk mencatat dulu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir di sini Quraisy. Fihir di sini adalah Quraisy. Maka disebut dengan kaum Quraisy. Itu nama orang sebenarnya. Jadi Quraisy itu adalah nama orang dan keturunannya banyak. Ya, keturunannya sangat banyak. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan dari keturunan Abdullah dengan Aminah. Kemudian Abdullah mempunyai bapak namanya Abdul Muttalib. Ini yang kita bicarakan. Ya. Kemudian Abdul Muttalib mempunyai bapak namanya siapa? Hashim. Hashim mempunyai bapak namanya Abdi Manaf. Yang jadi masalah ini, Hashim, ya, Abdi Manaf, kemudian Hashim. Hashim ini mempunyai, beliau nikah dengan namanya Salma dari Bani Najjar. Salma dari Bani Najjar. Dan cerita ini diambilkan oleh di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang ditulis oleh Al-Mubarak Furi. Salma, maka dari pernikahan Hashim dan Salma keluarlah ini Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah. Nama asli Abdul Muttalib adalah siapa? Syaibah. Kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Ya, kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ceritanya Hashim menikah. Sebentar. Saya takut salah. Lihat ceritanya, Hashim menikah dengan Salma binti Amr. Kemudian Hashim pergi ke Syam. Jadi dari kota Mekah, kota Mekah pergi ke Syam. Syam menikah dengan Salma. Ya, Hashim menikah dengan Salma di Syam. Kemudian setelah itu selama di Syam, Salma hamil. Kemudian Hashim pergi dari Syam dan meninggal di Gaza, Palestina. Meninggal di Gaza, Palestina. Kemudian Salma tadi melahirkan di kota Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah, kota Yathrib. Melahirkan seorang anak namanya Syaibah. Syaibah, kenapa disebut Syaibah? Karena ada uban di kepalanya. Syaib itu uban. Ya, Syaib itu uban. Makanya orang Arab, orang jamaah, kalau menyebut abahnya, mamanya yang sudah tua, Syaibah. Syebeh, ya, karena ubanan. Dengan yang ubanan disebut syebeh. Ya. Syebeh, Syaibah, baik. Nah, karena ada uban di kepalanya. Kemudian tinggallah anak ini Di mana tadi? Di Yathrib. Sampai umur 7-8 tahun. 7 atau 8 tahun. Dan mereka belum pernah bertemu dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Paman-pamannya enggak tahu. Maka lihat, kemudian Al-Muttalib, salah satu anak dari Al-Muttalib, salah satu anak dari Abdi Manaf, saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim pergi ke Yathrib, bertemu dengan Syaibah, dibawalah ke kota Mekah. Ketika dibawa ke kota Mekah, orang-orang mengira ini adalah budaknya Al-Muttalib. Makanya disebut dengan Abdul Muttalib. Abdi Manaf di mana? Di sini. Ya. Abdi Manaf di sini dan mempunyai anak banyak. Di antaranya Muttalib. Muttalib. Ya. Ini adalah saudaranya siapa? Hashim. Saudaranya Hashim. Ya. Nah, Hashim menikah dengan Salma di mana tadi? Syam. Kemudian Hashim meninggal di mana? Di Gaza, Palestina. Kemudian Salma pergi ke mana? Yathrib. Waktu itu Yathrib itu kota Madinah nantinya. Dan melahirkan siapa? Syaibah. Sampai umur 7 atau 8 tahun. Nah, ketika sampai umur 8 tahun, ini di Mekah nih, Hashim, Muttalib. Ini Hashim sudah meninggal kan? Kemudian juga ada saudaranya lagi, Naufal. Nah, ini anak-anaknya Abdul Manaf ini. Anak-anaknya Abdul Manaf, Naufal. Nah, Muttalib mendengar ada ini, kalau otomatis Syaibah ini apanya Abu Talib, ponakan, dekat seperti anak, makanya dikejar sampai ke kota Madinah. Ya, nah, datanglah ke kota Yathrib pada waktu itu, dibawalah Salma dan Syaibah ke mana? Ke kota Mekah. Nah, ketika datang dengan seorang anak, asalnya pergi tidak pakai anak. Ketika datang dengan seorang anak, dikira itu adalah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik, kalau seandainya Ibnu Hazm mengatakan kecuali Abdul Muttalib, kecuali budaknya Al-Muttalib, berarti kan ini diperhambakan juga. Betul tidak? Lalu kenapa dikecualikan? Paham maksud saya? Diharamkan dengan kesepakatan ulama, nama yang di dalamnya terdapat penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abd Amr, Abdu Amr, Abdul Nabi, Abdul Ka'bah, Abdul Qamar, diharamkan. Tetapi kenapa ini Abdul Muttalib dibolehkan? Dan boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana Ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Nabi membenarkan di situ. Kalau diharamkan, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menyebutkannya. Paham sampai sini? Paham? Baik, apa yang pahamnya? Hah? Nama Abdul Muttalib, kenapa diperbolehkan? Karena kan di sini lihat bukunya. Kecuali, saya membicarakan sekarang kata-kata kecuali. Diharamkan bernama dengan nama yang di dalamnya diperhambakan kepada selain Allah kecuali Abdul Muttalib. Dan itu kesepakatan para ulama kecualinya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana Ibnu Abdul Muttalib. Aku anaknya Abdul Muttalib. Aku cucunya Abdul Muttalib. Berarti boleh memperbudakkan diri kepada siapa? Kepada Al-Muttalib. Paham sampai sini? Baik. Gimana jawabannya? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau ada orang bernama Abdul Qamar, boleh tidak? Tidak boleh. Lalu kenapa Abdul Muthalib boleh? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkannya. Satu jawabannya. Ada jawaban lain? Padahal jawaban ini timbul pertanyaan lain. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkannya? Padahal itu kan penghambaan kepada selain Allah, betul tidak? Hah? Betul enggak? Betul. Nah, tadi yang angkat tangan? Silakan. Tetap tidak boleh. Kenapa? Ini jawabannya. Para ulama mengatakan hadza min babil ikhbar laisa min babil insya. Artinya apa? Pada saat Nabi Muhammad SAW mengatakan aku cucunya Abdul Muthalib, itu bukan sedang memperbolehkan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Tapi beliau sedang mengabarkan, aku ini loh cucunya Abdul Muthalib. Paham? Ya, saya sengaja pelan-pelan para ikhwah. Biar tidak bingung. Memperkenalkan diri. Bukan sedang membolehkan bernama dengan nama Abdul Muthalib. Paham ini para ikhwah? Baik. Jawabannya begitu. Antum tulis dulu Abdul Muthalib itu siapa? Ya, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya siapa tadi? Syaibah. Dan bapaknya adalah siapa? Hashim. Hasil perkawinan Hashim dengan Salma. Bagus-bagus namanya nih. Hashim, Salma, bagus. Syaibah. Ya, Syaibah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Muthalib sendiri yang antum harus catat juga, Al-Muthalib sendiri itu adalah anaknya atau salah satu anak dari Abdi mana. Biar tidak bingung, catat sesuai dengan apa yang saya tulis. Ya, seperti itu. Baik, yang antum catat juga adalah kenapa diperbolehkan Abdul Muthalib? Jawabannya tadi yang dijawab oleh akh tadi. Yaitu karena hanya sebatas untuk memperkenalkan, mengabarkan saya ini loh cucunya Abdul Muthalib. Bukan untuk membenarkan, memperbolehkan bernama dengan nama yang di dalamnya terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Baik. Permasalahan selanjutnya ingin saya bahas. Pada ikhwah, apabila ada orang bernama dengan nama Abdul Ka'bah, budaknya Ka'bah, hambanya Ka'bah, maka penyimpangan tauhidnya dari dua sisi. Catat itu baik-baik. Kalau ada orang bernama dengan nama yang dihambakan kepada selain Allah seperti Abdul Ka'bah, maka di dalamnya terdapat penyimpangan dari dua sisi, penyimpangan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, penyimpangan tauhid rububiyah. Berarti ada yang menguasai selain Allah, yaitu apa? Ka'bah. Ada yang mengatur selain Allah karena disebut Abdul Ka'bah. Menyimpangkan tauhid rububiyah. Yang kedua, apabila ada orang yang bernama dengan Abdul Ka'bah, berarti dia menyimpang dari tauhid uluhiyah. Karena berarti menghambakan diri kepada siapa? Kepada Ka'bah, bukan kepada Allah. Padahal tauhid uluhiyah, penghambaan diri hanya kepada siapa? Allah. Makanya apabila ada orang yang bernama dengan nama yang diperhambakan kepada selain Allah, nama yang diperhambakan kepada selain Allah, maka terdapat dua penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan tauhid rububiyah. Kemudian penyimpangan tauhid uluhiyah. Penyimpangan tauhid uluhiyah. Ya. Seperti misalkan ada orang mengatakan Abdul Qamar. Abdul Qamar. Maka dia menyimpang pada tauhid rububiyah, berarti dia meyakini bahwa Qamar pun juga mempunyai apa? Kekuasaan, penciptaan, pengaturan, penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Kalau orang bernama Abdul Qamar, maka penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah. Berarti dia menyembah kepada Qamar. Paham ini? Menghambakan diri kepada Qamar. Paham ini? Ya, jadi dua sisi itu penyimpangannya. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa an ibni Abbas fil ayah qala lamma taghashaha Adam hamalat fa atahuma iblis fa qala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah litutiunnani aw la aj'alanna lahu qarnai aylin fayakhruj min batniki fayakhruj min batniki fayashuqquhu wal af'alanna wal af'alanna yukhawifuhuma summiyahu Abdul Harith fa abaya an yuti'ahu fa kharaja maitan thumma hamalat fa atahuma aidan fa qala mithla qawlihi fa abaya an yuti'ahu fa kharaja maitan thumma hamalat fa atahuma fa dhakara lahumu fa adrakahuma hubbul walad fa sammayahu Abdul Harith falidhalika qawluhu ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma rawahu ibn Abi Hatim walahu bisanadin sahih an Qatadah rahimahullah qal syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Perhatikan baik-baik sekarang. Ibnu Abi Hatim beliau ulama tafsir, ya, ulama tafsir, dan beliau ulama tafsir terkemuka, dan beliau anak dari Abu Hatim. Abu Hatim juga ulama tafsir. Dan Ibnu Abi Hatim ulama tafsir abad ke-4 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Ya, beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama panggilan. Nama aslinya apa? Abdullah bin Abbas. Dipanggil Ibnu Abbas, anak Abbas. Kenapa bapaknya yang disandarkan? Karena bapaknya terkenal. Bapaknya siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Lihat kata-kata kawanmu berdua. Bahasa Arabnya bagaimana? Inni sahibukuma. Padahal mereka, dia adalah siapa? Musuh. Iblis itu adalah musuh, ya, dan tidak boleh jadi kawan. Harus tetap jadi musuh sampai akhir hayat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an begitu banyak bahwasanya iblis adalah musuh bagi kalian. Di antaranya misalkan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Allah berfirman, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Harus jadi musuh. Tidak boleh teman. Ya, tidak boleh jadi teman. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah 208. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sama tadi ayatnya. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 142 bahwa syaitan adalah musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sama artinya juga tadi. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 32. Inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata. Bukan kawan. Dan ini trik syaitan mengganggu manusia. Bahwasanya dengan ucapan akhirnya dia bisa merayu Adam dan Hawa alaihissalam yang aturan menjadikan iblis sebagai musuh menjadi kawan. Maka hati-hati para ikhwan. Kemudian, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Mengeluarkan dari surga, yaitu dalam cerita Nabi Adam dan Hawa alaihissalam memakan buah dari pohon khuldi. Buah dari pohon khuldi. Akhirnya keluar dari surga. Surga yang dimaksud di sini, apakah surga yang akan kita huni kelak, ataukah surga yang dimaksud adalah surga lain, atau surga yang dimaksud adalah tempat tinggi di dunia? Maka Allahu a'lam, kita mengetahui itu surga kelak atau tidak bukan urusan kita. Ya, kalau seandainya Anda tahu pun kenapa mau masuk lagi ke sana? Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, Ustaz, nanti di surga yang kita akan tinggali ada pohon khuldi enggak? Nanti ngapain? Banyak bidadari nyari pohon. Ya, pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Ini termasuk daripada kasratus su'al. Kebanyakan pertanyaan yang tidak bermanfaat yang dibenci oleh Allah Jalla fi'ulah. Demi Allah, hendaklah kamu menaatiku. La tuti'unnani. Hendaklah kamu menaatiku. Kalau tidak, niscaya akan kujadikan anakmu itu bertanduk dua seperti rusa. Sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Demi Allah, pasti akan aku lakukan. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Ini salah satu trik iblis mengganggu manusia. Yaitu menjadikan manusia takut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada-Ku." Ya, disebutkan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 175. Lihat, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu trik iblis membuat takut manusia. Bukan hanya takut di padang gelap, takut di kuburan, bukan itu. Tapi takut manusia juga iblis memberikan rasa takut kepada manusia, takut dalam mengerjakan ketaatan. Kalau saya jujur Ustadz di kantor, kena orang berataan kada kutuju lawan ulun. Ya? Kalau saya begini, memakai jilbab seperti ini di kantor, maka saya takut untuk dipecat. Kalau saya berjenggot, saya takut tidak dapat pekerjaan, tidak dapat bini, susah melamar. Ya, maka ini adalah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Dan saya jadi teringat perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Irwan Tirmidzi hafizahullah, sebagian orang menjadikan syariat Allah sesuatu yang memojokkan hidupnya. Misalkan, ini bang nih gara-gara jenggot nih, jadi kada kau begawe lagi. Jadi gara-gara syariat dia tidak becus hidupnya. Ini namanya memojokkan syariat. Dan ini dikhawatirkan masuk ke dalam firman Allah, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum." Yang demikian itu karena mereka benci dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, maka terhapus amalan mereka. Hati-hati itu. Jangan memojokkan syariat. Karena Allah membuat syariat ini ada hikmahnya, pasti mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan itulah trik iblis mengganggu manusia. Memberi rasa takut kepada manusia ketika menjalankan syariat Allah. Saya beri contoh, kita ingin sholat, kita di tengah orang musyrik, orang kafir, di negeri kafir, karena ada satu hal dan yang lain, kita akhirnya ke negeri kafir. Kita ingin sholat, jangan sholat di sini karena ditangkap. Padahal waktunya sudah mau habis. Dan waktu sholat adalah min akadi syuruti sholat, syarat yang paling ditekankan di dalam sholat. Tidak boleh diakhirkan. Ya. Seperti misalkan subuh. Tidak boleh diakhirkan. Subuh diakhirkan ke zuhur. Enggak boleh. Kalau zuhur diakhirkan ke asar boleh. Maghrib diakhirkan ke isya boleh. Tapi subuh enggak bisa. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati itu trik iblis. Memberi rasa takut kepada manusia dalam menjalankan syariat. Ya, misalkan ini gara-gara berjilbab jadi susah dapat jodoh, gara-gara bercadar jadi susah dapat jodoh. Ya, ini tidak benar. Ini namanya memojokkan syariat. Atau takut mau menikah karena anak kurang dimakannya apa? Makan nasi. Makan apa? Takut poligami. Sama aja. Manusia-manusia petakut. Ya, ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Hati-hati itu. Apa tadi ayatnya? Surat apa? Ali Imran, surat ketiga ayat berapa? 175. Namailah anakmu dengan Abdul Harith. Nah, di sini masalah. Ya. Kata iblis memerintah, tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahir, lahirlah dia dalam keadaan mati. Ketika Hawa hamil lagi, maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah ia katakan, yaitu namailah dengan Abdul Harith. Tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya. Dan bayi mereka pun lahir dalam keadaan mati. Selanjutnya Hawa mengandung lagi. Berarti ini yang keberapa? Ketiga. Berarti nomor satu, nomor dua, Adam dan Hawa mempertahankan. Ya. Nomor tiga, maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan apa yang pernah ia katakan. Karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis. Sebelum kita lanjutkan, namailah anakmu dengan Abdul Harith. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini Abdul Harith. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Perhatikan hadisnya baik-baik. Ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Wa asdaquha Harith wa Hammam. Wa aqbahuha Harb wa Murrah. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Harith. Abdullah dan Abdurrahman maksud saya. Dan nama yang paling baik, paling jujur adalah Harith dan Hammam. Hammam. Harith dan Hammam. Dan yang paling buruk adalah Harb, perang. Murrah, pahit. Perang dan pahit. Jangan namanya anak Murrah. Itu pahit artinya. Ya, Murrah. Taib. Para ikhwah, ada hadis lagi. Riwayat Bukhari di dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, khairul asma Al-Harith wa Hammam. Sebaik-baik nama adalah Al-Harith dan Hammam. Wa ni'mal ism Abdullah Abdurrahman. Dan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, yang jadi permasalahan di sini, kenapa tidak diperbolehkan bernama Abdul Harith? Maka dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya adalah bahwa Abdul Harith adalah Al-Harith adalah nama dari nama iblis. Ya. Harith adalah nama dari nama iblis. Makanya tidak boleh bernama dengan nama Abdul Harith. Baik Ustaz, hadis tadi bagaimana? Yang bahwasanya sebaik-baik nama atau nama yang paling benar, nama yang paling jujur adalah Al Harith. Nah, di situ jadi masalah. Paham maksud saya enggak? Ya. Jadi dilarang bernama Abdul Harith karena Al Harith adalah salah satu dari nama siapa? Iblis. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan hadis tadi bagaimana? Al-Harith adalah asdaqul asma. Nama yang paling jujur. Karena arti Al-Harith adalah al-amil al-kasib. Al-Harith itu artinya adalah orang yang bekerja, orang yang penuh dengan usaha. Al-Harith. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bernama Al-Harith. Bagaimana hadis tadi? Tetapi tidak boleh ditambahi di depannya Abdul Harith. Kenapa? Karena itu penghambaan diri kepada iblis. Jadi di situ ada dua hal yang patut diperhatikan. Perhatikan baik-baik. Tadi Rasulullah SAW bersabda, asdaqul asma Al-Harith wa Hammam. Nama yang paling baik adalah Al-Harith, ini begini tulisannya, dan Hammam. Harith bisa dia nama salah satu nama iblis, atau arti secara bahasa artinya orang yang kuat usahanya, pekerja keras, kuat usaha, pekerja keras. Nah ini Hammam artinya adalah orang yang punya tekad bulat. Nah, Hammam. Abu Hammam. Jangan pakai H. Ya. Hammam ini kamar mandi. Pakai H, Hammam. Ini punya tekad bulat. Taib. Kalau seandainya namanya Al-Harith saja boleh. Tapi kalau namanya Abdul Harith, maka ini yang terlarang. Kenapa? Karena berarti menghambakan diri kepada siapa? Iblis. Paham ini? Sampai di sini? Ya. Jadi ada hadis yang berbunyi Al-Harith asdaqul asma Al-Harith wa Hammam. Dan nama yang paling baik adalah Al-Harith karena artinya pekerja keras. Hammam, orang yang mempunyai tekad bulat. hammam atau al-harith. Tapi ketika dinamai ada abad di depannya, penghamba, maka ini nanti penghambaan diri kepada iblis. Itulah dilarang. Ya. Nah, di situ dilarang. Ada masalah pada pertemuan kemarin? Wah, sudah jam 9. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya adalah bolehkah bernama dengan nama malaikat? Maka jawabannya, jumhur ulama membolehkan. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi Imam Malik dan mazhabnya makruh. Ya, memakruhkan. Karena ada hadis lemah. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, boleh. Tetapi lebih baik tidak. Nah, siapa tuh? Iya, boleh kalau orang ingin bernama namanya anaknya Jibril. Boleh, tapi lebih baik dia cari nama yang lain. Paham maksud saya? Baik. Adapun nama dengan bernamalah dengan nama-nama nabi boleh. Bernamalah dengan nama-nama nabi boleh. Ya, Nabi Muhammad SAW menamai anaknya dengan nama Ibrahim. Boleh. Ya. Tetapi tidak boleh berkunyah dengan kunyahnya nabi. Yaitu Abul Qasim. Tidak boleh berkunyah dengan kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit ya. Lalu karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya, di sinilah godaan anak. Ya, anak itu bisa menjadi musuh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya dari istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hati terhadap mereka. Salah satunya adalah karena saking sayangnya terhadap anak, akhirnya seperti itu. Sebutkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14. Baik. Lebih menginginkan keselamatan anaknya. Akhirnya mereka mematuhi iblis. Kata-kata mematuhi, perhatikan, patuh di dalam ketaatan. Bukan patuh di dalam ibadah kepada Allah. Ibadah, bukan. Karena Adam dan Hawa mustahil beribadah kepada iblis. Tetapi patuh di sini dalam ketaatan, dalam perihal nama tadi. Dengan memberi kepada anak mereka nama Abdul Haris. Itulah tafsiran firman Allah. Mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang dia karuniakan kepada mereka. Taib. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad yang sahih bahwa Qatadah mengatakan yang berbuat syirik dalam hal, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis. Bukan dalam ibadah kepadanya. Demikian juga meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah, jika engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna, Mujahid mengatakan Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir dalam wujud manusia, lahir tidak dalam wujud manusia, sebagaimana yang ditakut-takuti oleh siapa? Iblis. Lahirnya tadi dalam keadaan apa? Berbentuk rusa. Yang kalau seandainya rusa keluar, maka robek itu rahim yang mengeluarkannya. Ya. Dan diriwayatkannya pula tafsiran yang senada dari Al-Hasan Al-Basri, Sa'id Ibn Jubair, dan yang lainnya. Kandungan bab ini. Satu, dilarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ini sudah kita jelaskan begitu panjang lebar. Yang kedua, tafsir ayat tersebut di atas. Sudah kita jelaskan juga panjang lebar. Yang ketiga, perbuatan syirik sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian nama saja tanpa bermaksud hakikatnya. Lihat ini. Meskipun orang mengatakan, "Ustaz, nama anak saya Abdul Qamar." Saya tidak menyembah Qamar kok. Ya. Qamar yang di atas apa Qamar yang pelawak saya juga enggak nyembah. Saya cuma ingin namanya anak saya. Maka kita katakan tetap apa? Berbuat kesyirikan. Tetap itu perbuatan kesyirikan. Meskipun tidak berniat. Ya, itu maksudnya. Empat, anak perempuan yang sempurna, wujud jasmaninya yang dikaruniakan Allah kepada seseorang merupakan nikmat yang harus disyukuri. Nah ini, kenapa disebutkan anak perempuan? Karena kebiasaan kaum jahiliyah mereka tidak suka anak perempuan. Maka tetap harus disyukuri. Ya, anak perempuan. Bahkan, anak perempuan tersebut nikmat dari Allah. Kunna hijaban minan nar. Mereka adalah benteng dari api neraka. Masih ingat cerita tentang seorang laki-laki suami yang mempunyai 6 anak perempuan. Ketika istrinya hamil yang ketujuh, dia katakan, kalau kamu melahirkan anak yang ketujuh ini perempuan lagi, maka saya akan cari yang lain untuk bisa melahirkan anak laki-laki. Akhirnya istrinya ketakutan. Ya, karena siapa yang bisa mengatur dia mempunyai anak perempuan atau laki-laki? Akhirnya sang suami bermimpi. Mimpi di akhirat. Di akhirat ditimbang, dihisap dia sebagai penghuni neraka. Mau masuk pintu neraka yang pertama, anak perempuan yang pertama menghadangnya. Akhirnya tidak jadi masuk. Karena benteng dari api neraka. Mau masuk pintu yang kedua, anak perempuan yang kedua menghadangnya. Mau masuk pintu yang ketiga, keempat, kelima, keenam, anak perempuan yang semua 4, 5, 6 tersebut yang menghadangnya. Dan pintu neraka ada 7. Dia akhirnya mau masuk pintu neraka yang ketujuh lalu terbangun. Kemudian dia bilang kepada istrinya, kamu melahirkan wajib anak perempuan. Suaminya bingung, istrinya bingung. Kenapa? Katanya mau anak laki-laki. Pas ketika lahir, anaknya adalah laki-laki. Sang istri mengatakan, alhamdulillah saya tidak jadi dipoligami. Sedangkan sang suami mengatakan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan ini cerita saya dapatkan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala. Maka bersyukur punya anak perempuan. Dan memang mengurus anak perempuan, bagi yang punya anak perempuan ya, lebih sulit dibanding anak laki-laki. Ada aksesorisnya, ada bedaknya, ada tali rambutnya, ada macam-macam. Nanti kalau sudah dia haid, ada ininya, ada haidnya, harus diajari dan semisalnya. Beda dengan anak laki-laki. Maka pahalanya pun lebih besar. 5, telah disebutkan oleh ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Syirik dalam ketaatan, misalkan, saya beri contoh. Saya katakan kepada antum sekalian, ayo nyuri. Kemudian antum taat kepada saya. Itu namanya syirik dalam ketaatan. Karena pencurian diharamkan dalam agama Islam. Tetapi antum taat kepada saya. Berarti namanya syirik dalam ketaatan. Ada yang dipatuhi, ditaati selain Allah. Nah, ini tidak benar. Ya, seperti orang-orang yang kadang-kadang mencari hakikat ma'rifat dengan cara telanjang, bulat di tengah lapangan. Ya, semakin gila, semakin ma'rifat. Ya ada yang seperti itu, saya tidak bohong. Ada yang seperti itu. Maka ini tidak benar. Ya ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik dalam ibadah, berarti seperti dia misalkan berdoa kepada selain Allah, kemudian sholat kepada selain Allah. Ini syirik dalam ibadah. Itulah bedanya antara syirik ketaatan dengan syirik ibadah. Alhamdulillah bab ini selesai. Semoga bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita akan bahas bab yang selanjutnya nanti, bab ke-51. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan dari pendengar di Papua. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah perkara yang sedang dibahas ini terhukumi syirik besar atau kecil? Karena terkadang penamaan anak seperti ini dikarenakan ketidakpahaman dengan atau dengan tujuan bukan untuk penghambaan selain Allah, hamba Allah dari Abe Pura. Maka jawabannya syirik kecil. Tapi meskipun syirik kecil, tidak boleh diremehkan. Ya, kalau seandainya mengetahui ini syirik kecil, tidak boleh diramahkan. Tapi harus dirubah namanya. Kalau seandainya ada penamaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bolehkah memberi nama anak dengan nama nabi tapi pakai bahasa Inggris? Seperti Noah, Yakob, Abraham dan lain-lain. Maka jawabannya boleh, tetapi lebih baik dia beri nama dengan nama Arab. Ibrahim, Yakub, Yusuf, ya. Kemudian Nuh, Noah. Ya. Maka beri nama dengan nama yang Arab lebih baik. Boleh saja. Tidak ada larangan. Ada yang lain? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan ada. Bismillah, apakah benar pernyataan bahwa dalam mempelajari ilmu usul fikih dan fikih harus dengan ilmu mantik? Karena tanpa ilmu mantik tidak mudah dipahami dengan nas, tidak mudah dipahami nas dengan baik dan dengan baik Al-Qur'an dan hadis. Dari Ahmad di Heram Jayapura. Maka jawabannya adalah ilmu fikih dan ilmu usul fikih itu dipelajari berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdasarkan ilmu kalam. Ilmu kalam dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Atau ilmu filsafat, ilmu mantik dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Makanya ilmu fikih pengertiannya apa? Ma'rifatul ahkam bil adillah asy-syar'iyyah. Al-ijmaliyah. Ilmu usul fikih, pengetahuan hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang umum. Itu pengertian ilmu usul fikih. Ya. Jadi dia mengetahui hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil syar'i yang umum. Dalil-dalil syar'i berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Makanya tidak benar kalau seandainya dikatakan bahwa tidak bisa paham ilmu fikih dengan ilmu usul fikih kecuali dengan ilmu mantik. Tidak. Tetapi ilmu fikih dan ilmu usul fikih bisa dipahami dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ketika kita salat berjamaah, bolehkah kita mengikuti imam yang akidahnya beda dengan ulama-ulama salaf? Apa dulu akidah yang beda? Kalau seandainya perbedaan dalam masalah akidah yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah, maka boleh. Tapi kalau seandainya mengeluarkan dari ahlu sunnah, maka tidak diperbolehkan. Seperti akidah Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah yang berakidah bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang kafir. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya beberapa sahabat. Yang kedua bahwa Al-Qur'an tidak sempurna. Yang ketiga bahwa Jibril salah memberikan wahyu. Ini akidah-akidah mereka. Maka tidak boleh berimaman di belakang orang yang berakidahnya keluar dari akidah Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Apakah boleh menunda sholat ketika masuk waktu sholat karena satu dan lain hal? Maka jawabannya, apa yang dimaksud satu dan lain hal ini? Ya, kalau seandainya yang dimaksud adalah memang uzur syar'i, maka boleh. Kalau seandainya bukan uzur syar'i, haram hukumnya. Akan tetapi tetap dikerjakan berjamaah dan masih masuk waktu sholat. Contohkan dulu masalah ini. Kalau seandainya ada contohnya bisa kita hukumi. Tasawwuru syai' far'un an al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi, kata para ulama. Menghukumi sesuatu itu cabang tentang gambaran sesuatu tersebut. Apa dulu yang disebut dengan karena satu dan lain hal kemudian dilakukan berjamaah. Contoh misalkan di pesantren. Pesantren dia waktu pengajarannya misalkan di sini zuhurnya jam 12.30 misalkan. Kemudian waktu pengajarannya sampai jam 12.45. Setelah itu para santri ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka ini dibolehkan, tidak mengapa untuk mengakhirkan asalkan dilakukan secara berjamaah dan ada uzur syar'i. Dan dilakukan tidak dalam keadaan mengakhirkan, benar-benar mengakhirkan. Allahu'alam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.